Oleh karena itu anak ingatkan ya akhwan, tolong perhatikan ini. Banyak bersyukur, kita banyak bersyukur. Khawatir nikmatnya dicabut ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicabut, naudzubillah. Kita enggak puas dengan lingkungan ini. Aduh, enggak bisa saya tak keluar saya. Dipersilakan. Kita enggak mengingkari. Kita tidak menghalangi, fadhol keluar. Nanti apa yang dilakukan? Kepuasan sebentar lah. Bebas saya sudah. Enggak ada ikatan-ikatan, bebas mau begini mau begitu bebas. Tinggal di mana sekarang dia? Mau tinggal di mana? Adakah lingkungan yang seperti ini? Seperti ini? Mau di mana dia? Tinggal di mana dia? Jawab, tinggal di mana? Lingkungan di situ ada ini, ada betah dengan lingkungan yang seperti itu? Maasi di depan dia? Lambat laun imannya menurun. Otomatis itu sudah. Korban istri dan anaknya. Korban. Jangan mengharap istri dan anaknya menjadi anak yang soleh. Kecuali Allah SWT mentakdirkan lain. Tapi kan takdir itu sesuai dengan hikmah. Kita berupaya mencari hidayah Allah SWT. Sulit. Mau kemana istri dan anak-anaknya? Mau ditarbiyah model apa?